ثم ذيلت هذه القواعد بخاتمة تضمنت عرضا مجملا لهذه القواعد وبيان مجالات البدعة. هذه جملة موضوعة الكتاب، والمقصود من جمع هذه القواعد وترتيبها أن يستبين طريق الضلالة والابتداع، وأن يرفع الالتباس الناشئ بين السنن والبدع، وهما أمران لا ثالث لهما، اتباع السنة واتباع الهوى. فمن أراد اتباع السنة فإنه سيأخذ بجادة الطريق، وهي النصوص المحكمة وعمل السلف الصالح وسبيلهم. ومن أراد اتباع هواه فسيسلك لذلك بنيات الطريق، وسيجد هنالك عمومات أو قياسا أو قول صحابي أو تابعي أو رأيا لبعض أهل العلم. وجميع هذه في ظاهرها أدلة، وما هي عند تحقيق بأدلة، وكل صاحب مذهب لا يعجزه أن يستدل لمذهبه بدليل شرعي صح أو لم يصح. والحق يا مبتغيه إنما يبتغى في اتباع الدليل الناصع واقتفاء السبيل الواضح، لا في موافقة جمهور الناس ومجاراتهم والتوسعة عليهم. واعلم أن المتعرض لمثل هذا الأمر، أعني مخالفة جمهور الناس وعوائدهم، ينحو نحو الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في العمل، حيث قال: ألا وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله، قد فني عليه الكبير وكبر عليه الصغير وفسح عليه الأعجمي وهاجر عليه الأعربي حتى حسبوه دينا لا يرون الحق غيره. أسأل الله جل شأنه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم، بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لنكن مقدمة لإبليس وفق الله. قال وفق الله: ثم ذيلت هذه القواعد بخاتمة. Kemudian aku iringi kaidah-kaidah yang 23 ini dengan penutup. Tadammanat arban mujmalan, yang penutup itu mengandung arban, ini baskon, ya, pemaparan mujmalan secara garis besar. Lihadihil qawaid, untuk kaidah-kaidah ini. Wabayana majalatil bid'ah, dan juga mengandung penjelasan tentang ruang-ruang bid'ah. Ini sebagai khulasah dari hasil pembahasan. Hadhihi jumlatu mawdu'atil kitab. Semua ini adalah kumpulan dari pokok pembahasan kitab ini. Wal maqsudu min jam'i hadhihi al-qawa'id wa tartibiha ay yastabina tariqud dhalalati wal ibtida'. Dan maksud dari dikumpulkannya kaidah ini di tartib, di urut ini, ya, adalah agar nampak jelas jalan kesesatan dan ibtida' itu tidak lagi samar, tahu betul mana yang namanya jalan dalalah, mana yang namanya jalan ibtida. Wa an yarfa'al iltibasa annasya baina sunan wal bidah, dan juga untuk bisa menghilangkan kesamaran, ketidakjelasan yang muncul antara sunnah dan bid'ah, sehingga diharapkan orang ngerti ya perbedaannya sunnah dengan bid'ah. Nah, karena kalau tidak bisa membedakan, bagaimana bisa apa mengamalkan ya, dan meninggalkan ya kan? Baik. Seseorang boleh saja dia mengamalkan sesuatu yang dia kira sunnah padahal bid'ah, atau meninggalkan sesuatu yang dia kira bid'ah padahal itu yang sunnah. Karena enggak ada apa? Tamyiz. Enggak ada kemampuan membedakan. Nah, dengan dipelajarinya kaidah ini dengan baik dan benar, harapannya bisa membedakan antara sunnah dan bid'ah, dan bisa tahu dengan jelas mana itu jalan-jalan ke bid'ah. Wa huma amrani la thalitha lahumā, dan keduanya adalah dua perkara yang tidak ada lagi yang ketiga untuk keduanya, yaitu ittiba'us sunnah wa ittiba'ul hawa. Orang kalau enggak ikut sunnah, ikut hawa. Kalau ikut sunnah, dia jauhi hawa. Kalau ikut hawa, dia akan menjauh dari sunnah. Enggak bisa kamu apa istilah kumpulkan dua. Nah, faman arada ittiba'us sunnah, maka siapa yang ingin ikut sunnah, fa innahu sayakhudhu bi jaddati at-tariq, dia akan mengambil apa jalan utama yang lebar, luas dan nyaman. Nah, jelas. Nah, wa hiya an-nususul muhkamah wa 'amalus salafis salih wa sabilum. Apa yang dimaksud jaddati at-tariq, jalan utama itu? Ini dalil-dalil yang muhkamah, yang sangat jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah, amal salafus salih, jalan mereka itu. Yang banyak dimuat dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan Athar. Waman arada tiba'a hawa, dan siapa orang yang ingin ikuti hawa nafsunya, fasayasluku lidhalika bunayyati tariq, maka dia akan tempuh untuk keinginannya itu bunayyati tariq, ini jalan-jalan yang kecil ya, jalan-jalan tikus ya, yang berkelok-kelok, yang enggak tahu kemana arahnya itu. Nah, enggak, kalau pengen jalan yang apa selamat, aman, ambil jalan utama. Jelas. Jangan suka apa apa blosok-blosok gini. Nanti tahu-tahu nyebur jurang, tahu-tahu ujungnya ke rawa. Nah, sudah dikasih ini jalan utamanya. Ya mungkin agak sedikit apa panjang berputar gitu. Atau wah ini udah biasa dilewati orang ini. Cari yang apa yang unik lah, yang siapa tahu tiba-tiba pling gitu ya. Sampai tujuan ini. Justru yang kayak gitulah yang akhirnya apa membuat kamu menyesal, menyesal. Nah, bahaya ya. Tayyib. Wasayajidu huna laka umumatin au qiyasan au qala sahabiyyin au tabi'in au ra'yan li ba'di ahli ilm. Wa jami'u hadhihi fi dhahiri adillah wa ma hiya 'inda al-haqiqah bi adillah. Dan dia akan dapati di sini untukmu umumat, dalil-dalil umum. Nah, ini orang yang suka bid'ah itu selalu apa? Pakainya dalil gitu. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kemudian dia bikin cara-cara sendiri. Kalau ditanya mana? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Gitu. Selalu ya, dia akan cari-cari dalil yang umum untuk kemudian dia takwil sendiri, dia pahami sendiri. Nah, atau kalau tidak dalil umum, dia pakai kias. Gak peduli itu memenuhi rukun dan syarat kias atau enggak, pokoknya kias. Jelas. Seperti yang mereka lakukan dalam apa? Meminta syafaat kepada selain Allah. Pakai apa? Pakai kias. Allah sudah kasih wali itu siapa? Saya minta ke wali, apa yang salah? Sama kayak orang tua ngasih anak roti, kemudian temannya minta roti itu kepada anak itu, apa harus ke orang tuanya? Ada kias, ada kias. Oh, gini. Nah, begitu. Kalau nggak dalil umum ya kias. Padahal kias itu apa? Ada aturannya, ada rukun-rukunnya, ada syarat-syarat. Tidak semua kias itu apa? Sahih. Ada kias yang fasidul i'tibar. Au qala sahabiin au tabi'in. Ada juga orang yang ikut bidah dengan apa? Ini perkataan sahabi, ini perkataan tadi, ini perbuatan sahabi, perbuatan tadi. Padahal sudah ada pengingkaran dari sahabi yang lain. Padahal sahabi yang dia nisbatkan itu sudah tobat, sudah meralat pendapat lamanya, tidak lagi apa berpegangan dengan itu, tapi dia masih ikut karena hawa. Yang penting dia temukan ada asar begini, ada tabi'in begini, sudah. Sekedar itu saja sudah cukup. Enggak mau lihat apa? Bagaimana kisahnya, kronologinya, prosesnya. Salah. Au atau ra'yan li ba'di ahli. Apalagi ini ya. Ra'yu sebagian ulama yang di bawah sahabi, di bawah tadi tambah kemana-mana sudah. Nah, kalau dikasih ini dalilnya Al-Qur'an, kamu lebih tahu mana daripada imam pula. Tapi dalil mengatakan begini, imam pula pasti punya dalil. Pasti punya dalil. Apa dalil? Ya enggak tahu. Pokoknya yang pasti enggak mungkin imam itu enggak punya dalil. Memangnya kamu saja yang ngerti dalil? Imam itu juga ngerti dalil. Ya. Pokoknya dia paksakan aja begitu. Nah, tanpa dia tahu imam itu dalilnya apa, dia cuma apa? Yakin, pokoknya pasti ada dalilnya itu. Tak mungkin imam itu enggak punya dalil. Ceraku ya. Nah, masa imam ngajarin orang sesat? Enggak mungkin itu. Kamu aja yang sok tahu kamu. Udah. Kalau begitu, agak bingung lah kamu. Gimana ngomongnya sama orang begini? Ya? Dia selalu berpegangan dengan apa? Anggapan-anggapan. Bukan stranger? Jelas. Ya kamu menganggap imam tadi punya dalil, tapi dalilnya apa? Ya gak tahu. Nah itu masalahnya kamu. Meyakini sesuatu yang kamu sendiri apa? Gak tahu. Sementara di depanmu ini loh, akhir Quran jelas berlawanan dengan itu. Sekarang mana yang pantas diikuti? Yang jelas di depan mata ini dalilnya, atau yang kamu juga nggak tahu dalilnya apa itu? Hanya apa? Istisan, anggapan baik. Gini. Salah. Sama kayak orang-orang musyrikin jahiliyah ya begitu. Kami ikut bapak mereka. Masa bapak yang mau yang kami salah? Pasti mereka juga punya dasar gitu. Cuma kami nggak tahu dasarnya apa. Ya ikut aja mungkin. Ketika para nabi datang, jangan, itu salah. Kamu siapa? Nah, ini sudah dari dulu begini. Kamu datang baru. Nah, penyakitnya. Wa jami'u hadhihi, semua ini yang mereka bawakan, dalil umum, qiyas, qaul sahabi, tabi'i, ra'yu sebagian ulama, fi zahiriha nampaknya itu adillah, seperti dalil kan, wa ma hiya indal haqiqah bi adil, padahal sebenarnya itu bukan apa, dalil itu hanya untuk menutupi hawanya saja, nafsunya saja. Kalau dia enggak pakai cara begitu, kelihatan betul dia itu apa, pengikut hawa gitu. Tapi pandainya orang pengikut hawa nafsu itu, dia tutupi hawa nafsunya dengan apa? Ini yang kesannya itu hujah, padahal sesungguhnya bukan. Hatta antum kalau baca bukunya Ahmadiyah atau Ahmadiyah ya, full dengan ayat Quran, hadis Nabi, disebutkan riwayat siapa, di kitab apa, nomor hadisnya. Masyaallah ya, dunia cintanya gitu ya. Anak pernah baca buku saku, bukunya Ahmadiyah. Itu disebar gratis, gratis. Untuk meyakinkan bahwa Mizaqul Ahmad itu Nabi gitu. Oh kan ayatnya. Ya tapi ya kayak gitu umuman. Terus dikias ki, kias perkataan sahabi yang sepertinya mendukung mereka. Padahal kalau diperhatikan dengan sesama enggak nyambung. Cuma yang bisa ngerti kan yang punya ilmu, yang enggak punya ilmu. Oh isinya ayat loh, hadis. Iya juga. Saya Bukhari juga. Banyak. Mana aja baca ini. Kalau dibaca orang-orang yang orang enggak paham, ayat juga. Wa kullu sahibin madhhabin, lihat. Setiap penganut madhab la yu'jizuhu an yastadilla li madhhabihi bidalilin syar'i. Tidak akan memayahkan dia, artinya mampu berdalil untuk madhab yang dia anut dengan dalil syar'i. Seaneh-anehnya madhab bisa dia temukan aja ada ya. Ayat Qur'annya, ada hadis Nabi-nya. Seaneh-anehnya madhab. Ini fitnah. Fitnah. Sahih am lam yasih. Entah itu sahih apa enggak sahih. Kadang sahih tapi enggak sahih, kadang sahih tapi enggak sahih. Wal haqqu ya mubtaghi, dan kebenaran wahai para pencarinya, innama yubtagha fittiba'id dalilin nadhi'i waqtifa'i samilil wadhihi. Kebenaran itu hanya bisa dicari dengan ikut dalil yang nadhi'. Nadhi' itu maksudnya yang al-khalis, yang murni. Nadhi' saja pakai ain. Enggak sot nasi. Ah, afwan salah. Fittiba'id dalilin nasi', ya afwan. Ad-dalilin nasi', nasi' pakai ain. Ini al-khalis. Dalil yang murni bersih, bersih. Nah, waqtifa is-sabilil wadih, dan dengan menempuh jalan yang jelas, yang sudah dilewati oleh apa? Para a'im, para imam dari zaman sahabat tadi. Jalan yang sudah dilewati banyak orang. Nah itu, disitulah kebenaran. Nah, jangan coba-coba apa? Cari jalan-jalan tikus, siapa tahu nanti malah apa, menyesal ya. Punya mental gitu, hati-hati ya. Nah, nanti kebawa dalam apa, urusan agama. Nah, kalau nggak tahu jalan, mending lewat jalan utama yang biasa dilewati orang yang sudah apa, terbukti. Jangan coba-coba, siapa tahu jalan sini ternyata apa, lebih singkat, lebih cepat. Tapi kamu nggak tahu kan, cuma apa, nyoba-nyoba awalnya, coba-coba lama-lama apa, nggak bisa keluar. La fi muwafaqati jumhurin nasi wa mujaratihim. Kebenaran itu tidak dengan apa, mencocoki mayoritas orang dan mujaratihim. Mujaratihim maksudnya memaafkan mereka. Apa maksudnya? Mereka kan juga muslimin. Mereka juga kan orang-orang punya semangat. Ya. Masa salah sih ini ya. Selalu begitu ya, cari-cari udur. Nah, Ini kan masalah ijtihadiyah. Ini juga saya cari udur masalah ijtihadiyah. Padahal sudah jelas salah. Tapi kan ijtihadiyah. Saya cari apa? Wa tawsi'ati alaihim, dan memberi keluasan, kelapangan atas mereka. Jangan sempit lah. Jangan sempit. Jangan merasa diri benar sendiri. Banyak jalan menuju Roma, ya kan? Kalau kamu lewat jalan sini, bukan berarti ini satu-satunya jalan. Bisa jadi ada jalan lain yang kamu nggak tahu. Gitu ya, sudah. Kalau cari kebenaran model begitu, kamu akan kecewa. Yakinlah, jalan kebenaran cuma satu. Nah, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, ikutilah jalan ini, wala tattabi'us subul. Jangan ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqu bikum an sabili, yang membuat kamu terpisah dari jalan yang lurus. Nyasar. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itu yang Allah wasiatkan kalian dengannya agar kalian bertakwa. Ketika membacakan ayat ini kan Nabi SAW membuat apa? Satu garis panjang itu ya. Sambil mengatakan inilah jalan Allah yang lurus. Kemudian membuat garis-garis pendek di kanan dan kirinya. Dan mengatakan wahadihi subul. Inilah jalan-jalan pendek yang setiap jalannya ada setan yang ngajak orang lewat jalan ini. Sudah sangat jelas enggak? Tapi ya orang mendasarnya ittiba hawa. Hadis yang sejelas itu pun apa? Enggak menarik begitu. Suka hal-hal yang baru, ya, yang unik, yang banyak orang enggak tahu. Agama itu modelnya begitu, cari-cari yang unik. Padahal apa, beragama itu bukan masalah unik-unikan. Betul apa tidak jalan itu? Itu masalahnya. Abosan dari dulu cuma isinya sholat, puasa, sholat. Ya ada apa hal yang baru lah gitu, biar tak bosan. Akhirnya bikin amalan ritual-ritual yang enggak pernah ada contohnya. Nah, ini masalah ya. Jadi jangan heran kalau setiap pengamal hadis itu bisa membawakan dalil dari Quran Sunnah. Bisa saja, seaneh-anehnya pendapat bisa saja. Tapi nyambung enggak itu masalah. Ya, nampaknya dalil, tapi kalau kamu perhatikan sesungguhnya apa? Itu bukan dalil. Itu hanya syubhat. Mencari kebenaran itu harus dengan dalil yang apa? Nasi' tadi, yang khalis, betul-betul murni, dan ikut jalan yang wadih, yang terang, jelas. Taraktukum alal bayda, kata Nabi ya, aku tinggalkan kalian di atas sesuatu yang putih, jelas, jernih. Ya, lailuha kana hari, malamnya kayak siang ya, saking jelasnya. La yazibu anha ilaha, tidak akan ada yang menyimpang dari jalan yang sudah putih jelas ini, kecuali orang yang tidak pantas bina. Ya, sudah dikasih jalannya jelas kok masih jalan, cari jalan-jalan gelap ini. Yang lampunya aja mungkin belum tentu ada, jalannya mungkin banyak lubangnya, masa lewat situ? Dikasih jalan yang sudah jelas, terang benderang ini. Setiap sudutnya apa? Terang. Sampai malamnya kayak siangnya, saking terangnya ini. Jalan utama ini ya. Tapi kok masih apa? Enggak cukup, pengen jalan-jalan yang gelap ini. Jalan-jalan yang enggak tahu apa benar apa. La yazigu anha illa halik. Wa'lam, katanya, dan ketahuilah, annal muta'aridha li misli hadzal amr, bahwa orang yang muta'arid yang menghadapi semisal perkara ini, akni yang saya maksud, mukhalafata jumhurin nas wa awaidihim, yaitu menyelisihi mayoritas manusia dan kebiasaan mereka. Orang yang menghadapi semisal ini ya, dia istiqamah di atas sunnah, tapi kenyataan dia hidup apa? Di tengah masyarakat yang kok enggak sama dengan dia. kebanyakan orang kok beda, nggak seperti kebiasaan orang. Orang yang menghadapi semisal perkara ini, yanhu nahwal khalifatis salih Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Yanhu maksudnya iqtafa atharu, dia menempuh jejak al-khalifah as-salih, seorang khalifah yang salih, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Haitsu qala, dia mengatakan, ala ketahuilah, wa inni u'aliju amran, sesungguhnya aku ya menangani suatu urusan, la yu'inu alaihi illallah, tidak ada yang membantu aku untuk menanganinya, menghadapinya selain. Dia menjalankan suatu urusan yang dukung dia itu enggak ada kecuali Allah saja. Qad faniya alaihi al-kabir, faniya maksudnya menjadi tua renta ya, di atas perkara tadi orang yang besar, yang sudah tua. Wa kabura alaihi saghir, orang yang kecil yang masih muda akan terasa tua kalau menghadapi urusan ini, makin payah. Yang tua akan terasa lelah, payah. Yang masih muda akan terasa tua. Artinya memayahkan betul. Nas. Wa fasuha alaihi al-ajami. Fasuha dia menjadi fasih, di atas perkara ini orang yang ajam. Maksudnya orang ajam kan enggak bisa berbahasa dengan baik ya. Tapi kalau udah apa di atas perkara ini dia jadi kayak fasih gitu. Kenal. Wa hajaru 'alil a'rabi, dan hijrah di atas perkara ini orang Arab. Orang Arab kan orang yang apa? Tinggal di pedalamannya. Padahal sudah jauh dari kampungnya. Kalau dia menghadapi masalah dia ingin hijrah pergi lagi. Nah. Hatta hasibuhu dinan la yarun al-haqqa ghayra. Sampai mereka mengira itu apa? Agama yang mereka tidak melihat kebenaran selain itu. Fitnah enggak? Fitnah besar. Nah. Karena apa? Banyak orang yang dibutakan dengan fitnah itu. Capek kamu yang ngerti ya untuk meluruskan. Enggak gitu, yang benar gitu. Masih salam deh, masih saja apa enggak capek. Tapi ya gimana lagi ya. Nah, kalau kamu menghadapi masalah seperti ini, sadari bukan kamu yang pertama. Sebelum kamu sudah ada yang merasakan hal ini. Siapa ini contohnya? Umar bin Abdul. Nah, coba aja pulang ke rumah, coba hidupkan nilai sebenar dan coba lihat kehidupan dirimu. Jauh ya, jauh dari sini. Kalau kamu ajari, maka kamu yang dia apa? Dicurigai. Kamu ngajari apa sih? Paham apa sih? Dari mana? Ini sebenar. Ini dalil jelas dari Nabi. Kamu tuh aneh. Lihat sekitarmu, enggak ada yang kayak kamu ya. Ya, tapi ini masyhur dalam ini amalan diamalkan oleh Nabi. Tapi lihat sekitarmu, enggak ada yang apa kayak kamu, aneh kamu. Gimana terus? Gimana ya? Kalau kamu enggak tanya, sudah lanjut kayak mereka ya. Sudah, enggak usah aneh, ikut sama kami bareng. Kalau kamu bertahan ya kamu akan apa? Dikejut, bukan diomongi sana sini. Sedikit kawanmu mungkin ya kan, ya gimana. harus berhisab. Nah, semua urusan kembali kepada Allah. Makanya kebenaran itu jangan diukur dengan apa? Mayoritas manusia. Manusia. Kebenaran itu jangan kamu ukur dengan apa? Insya Allah mereka juga punya dalil gitu. Ya, nanti jangan merasa apa? Kamu saja yang punya dalil. Gak begitu cara ngukur kebenaran. Kalau yang punya dalil, hat, datangkan, tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya, gimana pemahamannya, siapa salafmu dalam masalah itu, siapa orang yang lebih dulu dari kamu dalam paham seperti ini, paham? Begitu, ada pembuktian yang apa? Ilmiah yang jelas, fair. Kalau tidak bisa ya sudah, tinggalkan. Walaupun itu sudah dilakukan sejak lama, tapi nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Ya. Hasilnya begitu ya. Tapi kamu akan lihat nanti kenyataannya susah ya, kayak gitu bang, nggak gampang. Nah kalau Allah mudahkan hatimu ya bisa mengikuti kebenaran, alhamdulillah, bersyukur dan jaga baik-baik itu, jangan lagi dilepas. Kalau sudah menemukan jalan yang betul, ini yang jalan benar, sudah jangan lagi apa, kamu lepas, coba-coba jalan sana jalan sini, malah nyasar nanti. Sudah ngerti sunnah, ngerti jalan salah ini, sudah. Antum di sini betah-betah sini ya. Coba-coba pengen tahu filsafat kayak apa sih? Sampai harus kuliah dulu. Aduh, nanti nyasar loh, nggak balik-balik. Dulu apa tobat dari paham filsafat. Ikut sunnah, ikut jalan sunnah terus kok gini-gini tok ya, bosan ya. Cari jalan lain lah. Yang tantangan baru gitu, yang enggak banyak orang tahu nih. Nanti malah enggak balik lagi ya. Masalahnya. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata siapa? Ibnu Mas'ud. Ittiba, ikuti jalan yang sudah ada. Dari generasi demi generasi para ulama itu ya. Ikuti jalan mereka ini sudah. Jangan bikin jalan-jalan baru. Kamu sudah dicukupi di jalan ini. Semua sudah ada. As'allaha jalla sya'nuhu an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana ittiba'ahu wa an yuriyana al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabah. Pada akhirnya menulis wafaqallahu mamun pada Allah jalla sya'nuhu, semoga Allah perlihatkan kepada kita yang benar adalah benar dan memberi kita rezeki untuk bisa mengikutinya, dan memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil dan memberi rezeki kita untuk bisa menunduk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Setelahnya baru mulai apa? Isi daripada kita ya. Insyaallah kita sambung ya. Alhamdulillah. Memang setiap manusia itu suka inovasi sih. Ya senang. Makanya nanti ingatkan bid'ah ya, padahal zaman ini kan semua sabar saja. Bayangkan ya, itu kalau membaca ya ayat di surat Al-Hadid, alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitab min qabl fa tala 'alaihim amadu fa qasat qulubuhum makafir min. Kata sahabat itu jarak dari apa awal Islam dengan turunnya ayat ini belum jauh. Sudah diingat, jangan jenuh, jangan bosan, istiqomah, sabar. Nah, jangan kayak Alkitab sebelumnya. Ya. Terasa lama hidup mereka terus dalam menjalankan syariat, lama-lama keras hati, bosan gitu. Keras hati maksudnya bosan saja. Qala alaihimul amad faqasat qulub. Ngamalkan rutinitas gitu apa enggak benar-benar. Gini lagi, gini lagi. Umur mereka panjang. Walau umur kita mungkin enggak sampai 100 tahun. Umur ratusan tahun gini. Kita enggak nyampe baca itu sampai sana. Akhirnya apa? Nah, akhirnya dicampakkan itu kitab wattaba'u matan syayatin ala mulki sulaiman. Ini jalan dajjal sihir. Wah, ini menarik nih, menarik. Inovasi. Sibuk dengan sihir. Hikmahnya kita beri siapa pendek. Itu saja bid'ahnya apa? Bahwa enggak pun apa enggak tahan, enggak betah dengan sunnah. Sunnah gitu-gitu aja umurnya panjang-panjang aja muncul. Nah, iya. Kita jarak dengan Nabi SAW ya boleh bilang apa pendek lah dibanding umat dunia. Itu saja sudah banyak melenceng. Ayo istiqomah, sabar. Apa yang dalam sunnah itu sudah cukup. Ya tergantung itu. Seberapa ketahanan masing-masing. Yang paling penting istiqamah. Al-Imran istiqamah. Lu baca aja ayat itu di Al-Hadid. Lihat asarnya. Itu belum lama dari awal Islam. Makiyah loh. Ya cuma berapa lama. Sudah diingatkan agar sabar, ya sabar, jangan bosan, jangan. Kalau hadis yang tentang bid'ah itu jauh juga atau amat. Maksudnya ketika Rasulullah mengucapkan tentang bid'ah itu yang peringatkan itu. Itu malah di awal Islam lah. Di awal Islam. Ketika orang jahiliyah apa? Oh yang mau ya, nyari Islam ya, ya kan? Terus dia itu ya? Minta apa sebetulnya yang kamu ajarkan? Innalhamdulillah. Iya, sir, ya. Itu jauh. Di kafe terus maksudnya. Awal sedikit. Ya awal. Ini gimana nih? Emang tabiatnya manusia menginginkan inovasi. Akan dalam agama. Godaan-godaannya. Duduk di masjid, ngaji, sorogan gini. Dibilang gini-gini terus gak berkembang kamu. Orang udah punya universitas loh. Yang gimana mas? Saya sudah 20 tahun dakwah kayak gini terus gak ada hasil. Dikira hasil dakwah itu apa? Banyak. Oh, punya gedung gitu ya, punya santri banyak guys. Yang dicari apa dari dakwah? Dakwah yang hasil yang istiqomah. Bukan punya gedung besar, punya santri banyak. Nah, jadi ya, orientasi hasil dalam dakwah itu jangan salah ya. Orientasinya dunia ya. Kamu akan merasa dakwah seperti gini apa? Gagal, nggak ada hasil ini. Jadi kalau orientasi wallah istiqamah, alhamdulillah ya, di atas jalan sunnah, jauh dari bid'ah. Nah, itu yang hasil. Yes. Assalamualaikum.